Harus bagaimana lagi bila kau tak cinta padaku? Apa hanya karena wajahnya lebih ganteng dari aku? Gak apa-apa kok, itu terserah kamu sayang. Semoga langgeng dan bahagia walau aku menderita. Loh, kamu kok nangis? Ada apa gerangan? Apa kau tak tega? Sini dong aku peluk. Tak sadarkah apa yang kau buat? Diri ini merasa kecewa. Bayangkan bila kau jadi aku, kau alami suatu hal yang sama. Singgahlah sebentar dirimu untukku. Mungkin ku jadi lebih baik. Menanyakan apakah diriku membaik. Kamu tak tahu apa yang telah terjadi. Hanya membuatku merasa semakin terluka. Yang lebih cantik darimu, kamu jangan iri, toh salahmu sendiri. Jika kau lewat depan rumahku, melihatku dengannya, memang ku sengaja biar kamu cemburu. Gimana rasanya melihatku bahagia? Sedih, sedih, sedih. Maafkan aku, mengaku salah, aku terlalu